الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masuk pada A'iq Asani, penghalang dan rintangan menuntut ilmu yang kedua, yaitu tarkul amal, meninggalkan amalan, tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu merupakan satu rintangan dan halangan seorang penuntut ilmu di dalam meraih ilmu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, bahwa ilmu itu dipelajari dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa puncak dari belajar, puncak tujuan dari mempelajari ilmu syar'i adalah mengamalkannya dan bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa maqulatu sufyana hadhihi unwanun yajibu an la ya'jizuba an basarin wa basirati tullabi ilm. Dan perkataan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Perkataan Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah di sini merupakan unwan, merupakan alamat, tanda yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk apa? Tidak hilang dari pandangan dan hati mereka. Wajib untuk selalu diingat, wajib untuk selalu dicamkan dan dibayangkan di dalam hatinya, bahwa ilmu itu dipelajari dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ilmu itu dicari agar supaya bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ma'khudhatun min nususi syariah al-mutahharah. Dan perkataan Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri di atas diambil dari nas-nas syariah yang suci. Faqad akhraja Tirmidzi An-Nabi Barzah Al-Aslami. Dan sungguh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengeluarkan hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Tidak akan bergeser, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari umurihi fima afnah. Pertama, dimintai pertanggungjawaban dari umurnya. Dalam perkara apa dia habiskan umur tersebut? Kalau ini belum selesai, maka kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser, berpindah dari tempat. Pertama akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Sampai habis, mungkin ada yang umur 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Umur yang 100 tahun tersebut untuk apa? Apakah untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah? Apakah untuk kebajikan ataukah untuk kejelekan? Dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa umur kita itu adalah pemberian Allah dan kita akan bertanggung jawab. Qala wa an ilmihi, yang kedua, akan dimintai pertanggungjawaban dari ilmunya. Fima fa'ala bih, dalam perkara apa dia lakukan dengan ilmu tadi? Apa yang dia perbuat dengan ilmu tadi? Apakah ilmu diamalkan ataukah tidak? Diamalkan, digunakan untuk kebaikan atau digunakan dalam perkara kejelekan? Akan bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Semua ilmu, semua ilmu yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang telah diperbuat dengan ilmu tadi? Yang ketiga, wa an malihi, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan akan dimintai pertanggungjawaban dari hartanya. Dan kalau harta, pertanggungjawabannya dua. Min aina iktasabahu, dari mana dia mengusahakan harta tadi? Dari mana dia mendapatkan harta tadi? Akan ditanya, dari mana? Apakah dari hasil usaha yang halal ataukah dari usaha yang haram? Apakah dari hasil usaha yang dibenarkan ataukah tidak? Akan ditanya, dari mana harta itu didapatkan? Dengan upaya apa? Qala wa fi ma anfaqahu, dan akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara apa harta itu dibelanjakan? Untuk apa? Untuk apa harta ini dibelanjakan? Apakah untuk membantu kebajikan? Untuk membantu dakwah? Atau untuk berfoya-foya? Untuk berbuat kerusakan? Untuk berbuat kemaksiatan? Dan selain, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemana harta ini dibelanjakan? Qala wa an jismihi fi ma ablah, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari jasadnya, dari jisimnya, dari badannya. Dalam perkara apa dia rusakkan? Jasad yang tadinya kita diberi oleh Allah jasad dari bayi, ya. Dari bayi abang sampai bayi putih, sekarang menguning, ya. Ada yang menghitam, ya. Terus dari kecil semakin sempurna, semakin besar, semakin sempurna. Semakin apa? Sempurna. Kekuatannya semakin sempurna, semakin kuat. Kecerdasannya semakin sempurna, semakin cerdas. Dan seterusnya. Hingga nanti terus sampai akhir apa? Berkeriput, ya. Gigi pada tanggal jatuh satu-satu, ya. Kulit pada mengkerut, ya. Kekuatan semakin melemah, semakin tua itu semakin lemah, lemah bukan semakin kuat. Yang dulu lari itu bisa cepat, semakin tua, jangankan lari, jalan saja, tidak bisa cepat, semakin melemah. badan menjadi rusak. Ya. Akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa? Jasad yang tadinya dari kecil kemudian sempurna kemudian menjadi rusak kembali untuk apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan dan beliau mengatakan hadis yang hasan sahih. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang semuanya kita harus bertanggung jawab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ini menunjukkan bahwa semua yang disebutkan di sini dan semua yang ada dalam diri kita adalah pemberian Allah dan semua harus kita pertanggungjawabkan. Di dalam ayat yang sering dibaca oleh imam, Allah mengatakan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian engkau akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, yaitu hari kiamat, 'anil na'im, dari kenikmatan, semua kenikmatan. Karena na'im apa? Semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika suatu hari, suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Kenapa? Karena lapar. Kebetulan waktu itu Abu Bakar juga keluar dari rumah. Kenapa? Karena lapar. Demikian juga Umar bin Khattab keluar dari rumah. Kenapa? Karena lapar. Ketemu di jalan. Kemudian bertemulah dengan salah seorang sahabat. Kemudian mereka ditanya oleh sahabat, apa yang menjadikan kalian keluar pada malam seperti ini? Semuanya menjawab lapar. Kemudian oleh sahabat tersebut dipersilahkan untuk atau diajak untuk ke rumah. Kemudian dijamu oleh sahabat tersebut sampai kenyang. Setelah kenyang, kemudian pulang, Rasulullah di jalan mengatakan bahwa kita akan ditanya dari kenikmatan ini, yaitu makan makanan sampai kenyang. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kaitan dengan para penuntut ilmu di sini adalah tentang ilmunya. Tentang apa? Ilmunya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu yang sudah dia pelajari untuk apa? Apakah diamalkan ataukah tidak? Diamalkan untuk kebajikan atau diamalkan untuk kejelekan? Akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Qala rahimahullah wa akhraja al-khatibu nahwahu wa fihi, dan telah mengeluarkan hadis tadi atau yang semisal dengan hadis tadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dan di dalam riwayat beliau Rasulullah mengatakan wa an ilmihi madza amila fihi, dan akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban dari ilmunya apa yang dia amalkan dengan ilmu tadi, apa yang dia lakukan dengan ilmu tadi, apakah ilmu ini diamalkan ataukah tidak. Ini mengingatkan kita bahwa ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu agama itu dipelajari untuk dipraktekkan. Untuk apa? Dipraktekkan. Dan alhamdulillah Allah telah banyak memberi kepada kita ilmu, sehingga semua itu harus kita amalkan. Baik yang berkaitan dengan Allah, ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, ilmu yang berkaitan dengan kedua orang tua, yang berkaitan dengan teman, dengan saudara, dengan guru, dengan murid, dengan tetangga, dengan pemimpin, semua ilmu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan dari ilmu-ilmu tadi. Qala rahimahullah, wa fihi an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam perkara ini ada hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, sungguhnya beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi amilan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, Abu Darda dulu namanya siapa, Sam? Siapa dulu namanya, De? Di Riyadhus Salihin sudah mendapati? Sudah, Dar? Belum? Sudah belum? Siapa, Mas? Nggak ingat? Ya, PR ya, dicari nama Abu Darda. Di Riyadhus Salihin ada. Kata beliau, la takunu aliman, tidaklah seorang itu menjadi alim, orang yang berilmu, hatta takuna muta'alliman, hingga dia muta'allim, dia belajar. Jadi kalau pengen jadi orang alim, berarti harus apa? Belajar. Bukan dengan bertapa kemudian jadi pinter. Bukan. Ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Tidak akan menjadi berilmu hingga seorang itu apa? Belajar. Wala takunu bil ilmi aliman, dan tidaklah seorang itu menjadi berilmu, dikatakan dia berilmu, memiliki ilmu, hatta takuna bihi amilan, hingga dia mengamalkan ilmu tadi. Hatta takuna, hingga dia apa? Bihi, dengannya, dengan ilmu tadi, amilan, mengamalkan. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seorang tidak menjadi berilmu, tidak akan menjadi punya ilmu hingga dia belajar. Seorang tidak dikatakan apa? Memiliki ilmu, ya, la takunu bil ilmi aliman, tidak dikatakan seorang itu punya ilmu ini kemudian dia jadi orang alim hingga dia mengamalkan ilmu tadi. Artinya, kalau seseorang itu belajar, banyak yang dipelajari, banyak yang dihafal, tapi tidak diamalkan, maka dia bukan alim. Dia bukan orang yang berilmu. Walaupun hafalannya banyak, walaupun gelarnya banyak, tapi ketika belajar, ilmu tadi tidak diamalkan, dia bukan orang yang berilmu. Bukan alim dia. Wa fihi an Aliyyin radhiyallahu an, dan dalam perkara ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal, sungguhnya beliau berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahala. Hatafa asalnya berteriak, bersuara. Ilmu itu bersuara dengan amalan. Ilmu itu bersuara dengan amalan. Fa'in ajabahu, jika apa? Dia menjawabnya iya, yaitu dia mengamalkan ilmu tadi. Ilmu kalau diamalkan, berarti ada buktinya. Ada prakteknya. Ada wujudnya. Ada suaranya. Ada dampaknya. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, irtahala, akan pergi, hilang, akan rehlah, pergi dari orang tersebut. Sehingga orang yang belajar mempunyai, yang tidak mengamalkan, dia apa? Dikatakan tidak punya ilmu. Walaupun hafalannya banyak. Walaupun apa? Hafalannya banyak, maka hafalan ini akan hilang. Maka apa? meninggalkan dia. Ini menunjukkan bahwa ilmu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu syar'i dipelajari untuk diamalkan. Qala wa anil Fudail ibn Iyad annahu qal, dari Fudail bin Iyad rahimahullah, semuanya beliau berkata, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Senantiasa orang alim itu jahil. Orang yang belajar itu senantiasa bodoh terhadap apa yang telah dia pelajari. Hatta ya'mala bih, hingga dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kata Al-Fudhail Ibn Iyad, seseorang itu terus dalam kejahilan walaupun dia belajar, walaupun dia mempelajari ilmu, hingga dia mengamalkan ilmu tadi. Kalau sudah mengamalkan ilmunya, berarti dia alim, dia orang yang berilmu. Fa'idha amila bihi kana aliman, maka apabila dia mengamalkan ilmunya tadi, jadilah dia seorang alim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu diamalkan. Orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmu. Dikatakan orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan kalau kita lihat pada diri kita, berapa banyak ilmu yang belum kita amalkan, yang artinya senantiasa kita jahil, senantiasa kita bodoh. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari belum kita amalkan. Qala rahimahullah, wa yaqul Habib Ibnu Hajar, kana yuqalu, dikatakan, ma ahsanal imana bi zinatil ilm, alangkah bagusnya iman dengan perhiasan ilmu. Alangkah indahnya iman kalau dihiasi dengan apa? Ilmu. Wa ahsanal ilm bi zinatil amal, dan alangkah bagusnya ilmu yang dihiasi dengan amalan. Wa ma ahsanal amala bi zinatir rifqi, dan alangkah bagusnya amalan yang dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin, dan tidaklah sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah daripada ilmu jika disandarkan kepada hilm, kepada santun. Perbuatan ya, santun. Di sini Habib bin Hajar mengatakan, atau beliau mengatakan bahwa iman jika dihiasi dengan ilmu itu sangat indah, sangat bagus. Ilmu jika dihiasi dengan amal ini sangat bagus. Karena disini ma mata ajubiyah, alangkah bagusnya ilmu yang dihiasi dengan amalan, yaitu ilmu yang diamalkan. Dan alangkah indah dan bagusnya amalan yang dihiasi dengan kelembutan, beramal dengan lembut. Dibanding dengan apa? Kelembutan, tidak tergesa-gesa. Dan tidaklah sesuatu jika disandarkan kepada yang lain yang lebih indah, tidaklah ada sesuatu jika disandarkan kepada sesuatu yang lain yang lebih indah daripada ilmu yang dibarengi, disandarkan kepada santun, sifat santun. Qala rahimahullah, al-amalu bil ilmi mud'atun li hifdzihi wa sabatihi. Amalan dengan ilmu, mengamalkan ilmu itu mendorong untuk menjaga ilmu tadi dan mendorong kekokohan ilmu. Ilmu kalau diamalkan akan terjaga. Ilmu kalau diamalkan akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Kama anna adamal amali mud'atun li dhaya'il ilmi wa nisyanihi. Sebagaimana tidak diamalkannya ilmu itu mendorong untuk apa? Ilmu itu menjadi sia-sia, terlantar, tidak berguna. Dan juga apa? Mengajak untuk melupakan ilmu. Ilmu yang tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan akan sia-sia. Akan apa? Sia-sia. Seperti pohon yang lebat tapi tidak berbuah, tidak menghasilkan apa? Buah. Demikian juga ilmu yang dia diamalkan, dia akan mudah lupa. Dia apa? Akan mudah lupa. Walidzalika qala Sya'bi, oleh karena inilah As-Sya'bi mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kami meminta pertolongan untuk menghafalkan hadis dengan mengamalkannya. Jadi biar hafalannya hadis itu bagus, mantap dan kokoh. Bagaimana caranya, kata Sa'bi? Dengan mengamalkannya. Makanya diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, ingin mengamalkan seluruh ilmu, maka apa? Ketika beliau membaca tentang hijamah, berbekam, beliau memanggil tukang bekam untuk membekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Dalam rangka apa? Menjaga ilmu. Demikian juga dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan ini akan membantu untuk menghafal. Qala wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm, dan kami meminta pertolongan, bantuan untuk menuntut ilmu, ilmu hadis, dengan berpuasa. Jadi puasa banyak memberikan bantuan untuk apa? Mempelajari hadis. Ini kata Sa'bi rahimahullah. Dari semua yang kita baca, bahwa ilmu itu adalah untuk diamalkan. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu bahwa ilmu yang diamalkan itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita dibimbing oleh Rasulullah untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk aliman amilan bil ilm, orang yang mengilmui dan mengamalkan ilmu. Subhanahu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.